Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa la yatarattabu ala fi'lihim fasadu ibadatin wa la ilzamun lahum bi'aqdin, dan tidak diharuskan bagi mereka untuk meneruskan akad, alias akadnya itu batal. Jadi kalau dia lupa, dia pengen jual HP-nya yang jelek, ya kan? Kemudian dia ngambilnya salah. Contohnya yang dia pengen jual itu HP-nya dia. Kemudian ternyata salah ngambil, tanpa dilihat ternyata HP istrinya. Maka ini la ilzama lahu bi'aqd, enggak boleh diteruskan, diharuskan untuk diteruskan akadnya. Maka bulgho batal. Karena salah. Atau dia dipaksa menjual rumahnya. Menjual rumahnya dipaksa, kamu harus jual kini. Fa hadzal aqd mulgho, hilang. Tidak harus diteruskan. Jelas? Jadi untuk terkait dengan lupa, terkait dengan salah atau dipaksa, tidak ada dosa bagi mereka. Kemudian terkait dengan akad, la ilzama lahum bi'aqd, enggak boleh diilzamkan, diharuskan untuk meneruskan akadnya, alias batal. Jelas? Alias batal. Dipaksa menikahkan istrinya, menikahkan anaknya. Dengan istrinya ada disuruh, belum cerai suruh dipaksa. Maka akad menikahkan batal. Karena apa? Karena dipaksa. Maka intinya terkait dengan akad muamalah jual beli, waqaf, ijarah menyewakan. Kalau tiga perkara ini ada, maka enggak boleh diteruskan, alias mulgho batal. Alias mulgho aiba batal. Wannasi wal mukhti'u, wannasi dan orang yang lupa, wal mukhti'u orang yang salah, yatmanani keduanya menanggung, ma'atlafa apa-apa yang keduanya rusak, minan nufus dari jiwa, wal amwali harta. Makanya kalau dia memotong tangannya seseorang karena tidak sengaja, bayar. Dia harus tanggung itu, membayar diatnya. Andai kata dia main tembak ya, atau main apa jenengi, hewa, asalnya nganu burung, tapi ternyata apa? Kena burung, lari ke matanya orang. Terkait dengan jiwa dan harta, maka dia harus tanggung apa yang dia hancurkan. Maka ketika kita nubruk orang naik sepeda motor atau naik mobil, walaupun antum tidak sengaja, alias anta lupa atau karena salah, tetap harus menanggung itu. Harus menanggung diat untuknya. Kalau sengaja jelas itu dikisos, ya kan? Karena itu enggak sengaja, maka ada hukum itu. Hukum yaitu membayar diat bagi orang-orang yang dia telah hancurkan. Kayak pernah ada cerita ya, antara Syekh bin Bas sama Syekh Al-Bani. Cerita ini katanya salah satu murid bersama Syekh Al-Bani Sekalipun itu kalau menyukur mobil itu kencangnya pol. Gitu. Salah satu muridnya Syekh Fotos bin Bas itu enggak boleh terlalu kencang dalam nyupir itu. Apa kata Syekh Albani? Yang berfatwa gitu belum tahu enaknya nyupir dengan kencang katanya. Nyupir dengan kencang asik kan gitu. Nah, kata si murid tadi, Syekh boleh enggak kami sampaikan kepada si bin Bas? Sampaikan aja ke si bin Bas. Disampaikan beneran. Ketika si bin Bas dikabar itu, dia ketawa. Ketawa. Dengar kalamnya Albani rahimah ketawa. Sambil menjawab, itu orang belum pernah nabrak orang saja itu. Kalau nabrak orang bayar biat, itu baru dia akan gak berani kencang itu. Ya, Masya Allah. Dua alim ya. Itu enak ya, kalau anak cokok langsung tas-tas-tas. Wah, ya. Biasa kan gitu. Nah, maksud misalnya kan sini. Nah, perhatikan di sini. Itu bola kayak kita. Kita gak pengen ngerusak mobilnya orang, tapi kena mobilnya orang. Ya kan? Maka pecahlah kacanya. Antum harus ganti. Antum harus ganti itu. Ya, antum harus ganti. Atau mecahkan gentengnya orang. Harus ganti. Karena gak sengaja. Mengganti apa yang kamu telah hancurkan. Jelas ini insyaallah? Mafhum? Nah, jadi ingat terkait dengan dosa bagi yang lupa dan bagi yang dipaksa, bagi yang salah itu terkait dosa antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan mengganti sebagai gantinya yang dia telah rusak tetap ada. Qala musannifu rahimallahu taala. Mudah-mudahan selesai sampai akhir ya. Sampai akhir ini. Masyaallah. Kalau mau dipaksa-paksa juga enggak selesai. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang datang insyaallah. As-sunnatu qaulun nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah adalah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fi'luhu dan perbuatannya Nabi. Wa iqraruhu dan iqrarnya Nabi. Sunnah itu ada tiga. Sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Ketiga, sunnah taqririyah, iqrarnya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa itu iqrar? Persetujuan Nabi. Gimana maksud persetujuan? Didiamkan perbuatan sahabat, ya. Kemudian Nabi melihatnya, lalu Nabi diam. Itu namanya ikrar. Atau perbuatan itu terjadi di zamannya Nabi alaihi salatu wassalam dan kemungkinan besar itu tersebar, walaupun Nabi nggak melihatnya. Walaupun Nabi enggak melihatnya, itu juga dikategorikan ikrar. Dan diem itu adalah hujah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Selainnya, diem itu tidak bisa dinisbatkan apa-apa. Makanya faedahnya, as-sakit la yusabu ilai syai. Orang yang diem itu enggak bisa dinisbatkan apa-apa kepadanya. Jelas? Sekarang enggak, wong meneng dikirain bela, itu keliru. Orang yang diem itu enggak boleh dinisbahkan kepada dia apa-apa. La iya wala enggak, namanya orang diam. Kecuali ikrarnya Nabi alaihi salatu wassalam, itu baru dianggap. Yang kedua apa? Ikrarnya si cewek. Cewek, wanita yang masih gadis, yang antum mau menikahi dia. Piye, gelem to karaku? Meneng wae. Diamnya dia itu dihukumi iya. Nah, kita tuh bukan gadis saya. Makanya kalau kita hanya ngaji aja enggak ngurusi itu dan itu, lucunya dihukumi kamu membela dia lo. Sopo sing bela? Enggak ada bela, enggak ada. Kita itu ngaji, pengin ngaji. Yang kita butuhkan itu ngaji. Kita lebih butuh ngaji daripada yang lain. Paham di sini ya kan? Kaidahnya ingat, orang yang diem itu enggak boleh dinisbahkan apa-apa kepada dia. Paham? Kalau anda kata diam berarti membela, enggak iso. Itu hanya untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Diamnya Nabi baru ada hukum. Diamnya kita, ya udah, orangnya diam, namanya orang diam. Itu dipahami ya? Maka iqrarun Nabi alaihi salatu wasalam itu adalah sunnah. Baik. Ini enggak anak rinci, udah jelas insyaallah. Fa qauluhu, maka perkataannya Nabi, fa wadihun, itu jelas. Perkataan Nabi itu jelas. Jelas ini maksudnya satu adalah hujah. Perkataan Nabi alaihi salatu wasalam itu jelas. Maksudnya jelas adalah hujah. Ihtimal yang kedua, maksudnya jelas karena pembahasan kita dari awal sampai akhir membahas perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, itu maknanya jelas. Idzan makna wadhih memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wadhih dalam arti perkataan Nabi alaihi salatu wasalam adalah hujah. Mafhum? Yang kedua, wadhih makna yang kedua, ayat pembahasan kita dari awal sampai akhir membahas tentang perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, belum nyinggung apa perbuatan mutlak, semuanya hakikat, semuanya tentang perkataan Nabi alaihi salatu wasalam. Kata beliau, wadhih itu jelas. Kenapa jelas? Karena udah lewat pembahasannya. Idzan makna wadhih ada berapa tadi? Ada dua. Wadhih min kauni hujjah, yaitu karena dia adalah hujjah. Yang kedua, wadhih karena sudah lewat pembahasannya. Wa fi'luhu, sedangkan perbuatan Nabi, al aslu, hukum asal, fihi pada perbuatan Nabi, annahu mangdubun, bahwasanya itu hukumnya adalah sunnah. Asal perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, asal perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam adalah hukumnya sunnah. Paham? Asal perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah berfaedah sunnah. Dalil, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada Rasul alaihi salatu wassalam adalah contoh yang baik yang harus diikuti. Huna menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi, perkataan Nabi, hukum asal adalah apa? Diikuti. Adalah dianjurkan untuk diikuti. Maka dengan dasar ini bahwasanya asal perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam adalah sunnah. Yang kedua, karena yang diancam harus yang kedua, karena yang diancam oleh Allah adalah menyelisih perintah. Karena yang diancam adalah menyelisih perintah. Jelas? Berarti perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam enggak ada ancaman. Karena enggak ancaman, kembali ke asal, bahwa mangdub hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jelas? Ana ulang. Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam hukum asalnya adalah apa? Adalah sunnah. Adalah sunnah. Isdalil ayat pertama yang kita baca tadi apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Contoh yang baik untuk diikuti, perbuatannya, perkataannya, hukum asal adalah diikuti. Yang kedua, yang datang dari ancamannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang datang dari ancamannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Bagi yang menyelisih perintahnya. Paham kan, ikhwan? Berarti kalau menyelisih perbuatan Nabi, tidak diancam. Maka kembali hukumnya sunnah. Maksud ikhwan yang pertama? Ayolah. Yang kedua, perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu bermacam-macam. Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu bermacam-macam. Itu bermacam-macam. Maka kapan itu yang dikatakan sunnah? Dikatakan sunnah idza kana perbuatannya ala wajhil qurba wa ta'abbud. Perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam itu dikatakan hukumnya sunnah kalau perbuatan Nabi itu dilakukan ala wajhil qurba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jelas di sini insyaallah, ikhwan? Jelas? Ayo. Kalau antum paham poin pertama tadi, ana masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam ada tiga macam. Perbuatan Nabi ala wajhil qurba, dan ini adalah yang kita maksudkan. Perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam yang kedua, ala sabil jibiliyah wal fitrah, sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia. Kayak tidur, kayak makan, kayak berjalan, hadza sesuai dengan jibiliyah. Hadza sesuai dengan jibiliyah. Apa jibiliyah, kan? Fitrah. Fitrah manusia makan. Ya kan? Fitrah manusia kalau haus tidur. Naam, kalau haus apa? Minum. Kalau capek tidur. Hadza min haitsul jibiliyah wal fitrah. Dan semisal ini tidaklah mendapatkan apa-apa. La pahala wala mangtuk wala apa, karena sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah. Yang nomor tiga, perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam wifqal ada, mencocoki adat kebiasaan di waktu dahulu. Perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam mencocoki kebiasaan di zaman waktu itu. Dan ini juga adalah tidak memiliki hukum apa-apa. Kayak apa ini? Inilah pembahasan yang ramai terkait dengan jubah. Ini masalah ramai. Sebagian ulama memahami bahwasanya jubah ini, contoh jubah ini, ikhwan, Nabi alaihi salatu wasalam memakai jubah, memakai imamah karena mencocok kebiasaan di waktu itu. Jelas? Mencocoki kebiasaan di waktu itu. Jelas? Maka kalau begini kondisinya, maka memakai jubah bukanlah suatu perkara yang sunnah dan mendapatkan pahala karena Nabi alaihi salatu wasalam mencocoki kebiasaan di waktu itu. Paham? Dan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam melakukannya laisa ala sabil qurba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Makanya ala qaul hadza sebagian mereka mengatakan ya kita pakai sesuai dengan urus yang kita pakai. Makanya lo pakai koko atau pakai apa namanya gitu. Ini ala qaul. Walaupun kami kurang setuju. Cuma ana sabili misal saja. Wa ila memakai jubah yang kita pernah kita bahas waktu dulu ya, bahwasannya jubah itu adalah sunnah, tidak hanya wifqul ada. Cuma ana ngasih contoh aja kan. Dan contoh bukan berarti itu adalah yang kita pegang. Yang kita pegang bahwasannya jubah adalah sunnah. Mafhumkan? Di hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala. Naam, ahabbu thiyab inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Baju yang paling disukai oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah qamis bawa jubah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Zadil Ma'ad mengatakan istihbab memakai qamis bawa sunnah, bawa jubah. Kemudian pengarang kitab Aunul Ma'bud juga mengatakan fi hadzal hadis fi istihbab. Yaqul Imam Syaukani rahimahullahu taala fi hadzal hadis fi istihbab. Karena Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan ahabbu qaul. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk alfat yang berfaedah sunnah adalah ketika ada ziyadah ahabbu, Rasul lebih menyukai. Kayak hubbiba Rasul alaihi salatu wasalam atib, disukai minyak wangi itu perkara yang di Nabi alaihi salatu wasalam menyukai tib, yaitu minyak wangi. Ini dipakai dalil bahwa saya pakai minyak wangi adalah sunnah. Maka tambahan hubbiba apalagi ahabbu thiyab itu adalah komis. Tapi poin pertama yang harus Anda pahamkan. Semisal ini enggak usah jadi rame. Paham ya, Wan? Sisi nazarnya masing-masing berbeda. Jadi kalau ada kata teman kita pakai sarung, pakai gamis, pakai apa? Baju koko. Hal ini enggak usah dipermasalahkan. Karena kalau antum condong pakai jubah itu sunnah, pakai jubah sunnah. Nah, pakai. Dan perkara-perkara furu'iyah yakinnya ini jangan dijadikan satu poin untuk bertengkar. Karena dalam al-jarh wa ta'dil bukan masalah semisal ini, kita harus berpecah, harus berpecah. Ini masalah ini butuh dikupas panjang, ikhwan, dan ini bukan tempatnya. Ana sekedar ngasih contoh bahwasanya perbuatan mereka ala wifkul ada semisal itu. Naam. Tapi ikhwan, bukan berarti pakai jubah itu naam sesuai dengan mereka, tidak. Atau dhabitnya kan enggak boleh isbal dan yang lainnya kan. Tetap, tapi asal pakaian jubah ala kol mereka itu wifkul ada, mencocoki kebiasaan yang ada pada mereka. Itu mereka contohkan begitu. Ini masalah yang panjang, kayak pakai sandal ya. Sandal yang sandalnya itu apa ya? Depannya apa? Ya kayak sandal badu itu yang itu sibit-sibiti ya itu. Ya ada mengatakan ini sekedar wifkul ada, maka sandal mau pakai sandal suwalu, pakai sandal travel yang lain terserah, karena wifkul ada mencocoki. Nabi memakai sandal itu karena mencocoki dengan kebiasaan yang ada pada mereka, yang ada pada mereka. Naam, fal khulasah, perkataan di sini al aslu fihi mangdub, asal perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam itu hukumnya sunnah ini idza kana ala wajhil qurba, kalau bentuknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perincian ini ikhwan ana sebutkan sedikit di syarah usul minum usul yang ada di pondok sana sarannya. Kemudian seterusnya, waqat tasrifuhul qarinatu ilal wujub. Terkadang qarina itu memalingkan sunnah menjadi wajib. Lihat, pembahasan kita dulu apa? Asal perintah berfaedah wajib, terkadang bisa sunnah. Sekarang enggak, asal perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam adalah sunnah. Tapi terkadang ada dalil atau qarina memalingkan sunnah menjadi wajib. Memalingkan sunnah menjadi wajib. Dan kapan ini? Nah, kapan ini? Dhobitnya, faedahnya, ketika perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan globalnya perintahnya Al-Quran. Ketika datang Al-Quran atau datang hadis Nabi alaihi salatu wasalam berbentuk perintah dan itu global dan dijelaskan oleh perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, maka perbuatan Nabi yang asalnya sunnah menjadi wajib karena perbuatan tadi memerinci perintah Al-Quran atau Rasul yang masih global. Contohnya apa? Yaqulullah azza wa jalla, wamsahu biru'usikum. Ini masih global. Kita coba lihat. Wamsahu. Sini wamsahuna fi'il apa ini? Fi'il amr. Dan kaidahnya apa? Asal perintah berfaedah wajib kan? Ayo. Di sini perintah mengusap. Bahuna ba. Ba memiliki dua makna. Ba li tabi'in atau ba lil ilsaq. Lil ilsaq. Kalau ba lil ilsaq itu menempel, ba menempel. Jadi usaplah. Nah, dengan menempelkan tanganmu ke kepala kamu. Kalau dia ba lil ilsaq, maka berarti diusap seluruh apa ini? Seluruh kepalanya. Yang kedua, huna ba li tab'id, sebagian. Ba li tab'id. Maknanya usaplah sebagian apa? Kepala kamu. Makanya orang sebagian enggak apa? Hanya ubun-ubunnya aja ya. Kayak gitu kan. selesai sudah. Fahada ijma. Bayanahu Nabi wa alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskannya dengan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi? Aqbala bi muqaddami ra'sihi summa raddahuma ila ma bada'a. Rasul alaihi salatu wassalam bada'a memulai bi muqaddam ra'si, yaitu apa, ubun-ubunnya, kemudian dibawa ke belakang. Summa raddahuma ila ma ba'da. Kemudian dia kembalikan kepada yang semula. Bahada perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam mengusap seluruh kepalanya, hada yufidul wujub, hada yufidul wujub. Gimana, apakah enggak menyelisih faedah asal perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam berfaedah sunnah? Patut katakan wajib. Naam, kita katakan wajib karena menjelaskan perintah globalnya Al-Qur'an. Jelas ya kalau di sini? Maka ingat, asal perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu hukumnya sunnah. Naam. Akan tetapi dia bisa menjadi wajib. Dia bisa menjadi wajib di saat dia adalah penjelas. Di saat dia adalah penjelas terhadap globalnya satu perintah. Baik itu perintah minallah atau minar rasul alaihi salatu wassalam. Maka di situ menjadi wajib. Paham ya kawan? Paham ini enggak? Jelas? Jelas? Satu contoh aja ya. Cerdaskan bisa contoh yang lain. Nah, semisal contoh yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, nah, terkait dengan inna sofa wal marwata min sya'irillah, inna sofa wal marwata min sya'irillah, fahuna inna sofa wal marwata wahuna la yufidu tartib. Wahu dalam kaidah nahwu la yufidu tartib. Bisa marwah dulu baru sofa, ya kan? Inna sofa wal marwata min sya'irillah, ketika tawaf, ketika sa'i. Dari mana kita mulai? Hah? Dari mana? Sofa atau marwah? Marwah atau sofa? Sofa kan? Min aina? Apalah aku bersandar dengan ayat ini, gak bisa. Ini masih global ini. Karena wawu dalam ilmu nahwu la yufidu tartib, wa innama mutlaqul jama'. Ja'a Zaidun wa Aliun. Bisa bareng-bareng? Bisa Ali dulu, bisa Zaid dulu kan? Ja'a Zaidun wa Aliun. Bisa bareng-bareng datang? Bisa satu lebih dulu, satu lebih terakhir. Fal khulasa wawu di dalam bahasa Arab la yufidu tartib. Idzan hadhihi al-ayah inna safa wal marwata hadza global. Min sya'irillah. Wa fi riwayat ibda'u kama bada Allah. Dahulukan sebagaimana yang Allah mulai, sebagaimana Allah mulai. Perintah di sini kan perintah dari ayat inna safa wal marwata, mendahulukan sebagaimana yang Allah dahulukan. Datang perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan. Nabi ke safa dulu baru ke marwah. Maka hadzal fi'il minan Nabi alaihi salatu wasallam isyfid yufidu wujuban. Bayan globalnya Al-Qur'an. Bayan globalnya Al-Qur'an. Inna safa wal marwata min sya'irillah. Jelas? Jelas ya kawan? Naam. Paham? Asal perbuatan Nabi berfaedah apa? Sunnah. Jangan grogi. Asal perbuatan Nabi berfaedah apa? Sunnah. Kapan berfaedah wajib? Ya. Dan itu berfaedah perintah. Harus ya. Harus. Itu berfaedah perintah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Awil khususiyah. Perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam. Terkadang itu berfaedah khususiyah. Khos untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Perbuatan Nabi, naam, hukum asal adalah sunnah, diikuti oleh masyarakat, oleh umatnya. Tapi terkadang perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu berfaedah khususiyah, khos untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya apa ya kawan? Di antaranya perbuatan Nabi itu khos untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Hah? Menikah lebih daripada 4. Ya, menikah khalis yang terbelah ya. Nah, menikah lebih daripada 4. Apalagi? Puasa wisal. Ala qaul ya. Wisal ini masih khilaf tawil di antara mereka. Ana sebutkan di buku saya kita ana sebutkan di buku saya kita usul masalah khilafiyah. Hat yang lain. Surat tahajud. Witir. Witir khusus kuih. Witir kok khusus itu gimana? Kita gak boleh witir no. Wajibnya apa ya kawan? Menancapkan pelapa kurma di haiwa. Al-sahih min akal para ulama menancapkan apa? Pelapa kurma di kuburan haiwa. Itu enggak boleh kita itu di khas untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Sama lagi. Beliau enggak menerima sedekah. Naam, tapi dia menerima hadiah khas untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Terus menikah tanpa mahar, wanita menghibahkan diri kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kita enggak boleh ya, Ulaziz. Nanti wanita datang saking lihat antum guantengi polis enggak apa pula. Aku tak pasrahkan kepada antum aja lah, SPN lah aku lah ngono. Kok cukup apa-apa gimana? Harus ada mahar ya. Harus ada mahar. Nanti lihat ustadznya Masya Allah pinter guanteng ngono kan. Sampai udahlah ustadz enggak usah mahar-mahar enggak apa-apa. Wis aku PN wae ngono. Enggak oleh menunggu enggak oleh. Itu khas untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Khas untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Seterusnya, dan perhatikan di sini ya kawan, tidak boleh seseorang itu mendakwakan dakwah khususiyah. Enggak boleh seseorang itu mendakwakan dakwah khususiyah. Enggak boleh seseorang itu mendakwakan hadzal fi'il khas untuk Nabi alaihi salatu wasalam illa bidalil. Itu kaidah. Kenapa begitu? Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka ketika seseorang hadza khas untuk Nabi, hadza khas, enggak bisa. Fa da'wa khususiyah yahtaj ila dalil. Yahtaj ila dalil. Jelas? Contoh. Sering terjadi dan sering kita lewati ketika pertabrakan antara perkataan Nabi dan perbuatan Nabi. Perkataan Nabi yaqulu kada, perbuatan Nabi berbuat kada. Fa sebagian ulama mengatakan hadzal qaul lil ummah, untuk umat. Wa hadzal fi'l khas untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Fa kalau antum paham kaidahnya, lah, ana enggak terima ini. Fa da'wa khususiyah yahtaju ila dalil. Membutuhkan dalil. Da'wa khususiyah yahtaju ila dalil. Enggak boleh seseorang ada khas di Nabi, enggak bisa. Harus ada dalil khas untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Sebab ini akan bertentangan dengan ayat tadi. Karena ayat umum untuk diikuti. Untuk diikuti. Ketika seseorang naam mengatakan hadza khususiyah, enggak bisa diterima kecuali harus ada dalil, dalilnya. Itu penting di situ. Itu penting di situ. Kemudian selanjutnya, illa kecuali af'aluhu, perbuatan-perbuatannya, allati ulima, yang diketahui, annahu, bahwasanya Nabi, lam yaf'alha, tidak melakukannya, ala wajhi tashri, dengan bentuk membuat satu syariat. Nah, berarti qauluhu al-asal perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam itu berfaedah sunnah. Kecuali kalau kita mengetahui perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam tidak tujuannya syariat. Berarti kalau tidak tujuannya syariat, satu, ima ala sabil jibiliyah. Yang kedua, wifkul ada, mencocoki adat. Idan makna alaisa ala wajib tasri. Kecuali kalau kita mengetahui perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam bentuknya tidak mensyariatkan, berarti perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam ala sabil jibiliyah atau ala sabil wifkul ada. Jelas ya, Pak? Kayak memakai tongkat. Fahala tongkat ini, Pak, khilaf di antara ulama. Apakah memakai tongkat ini ala sabil jibiliyah ataukah ala sabil tasriye? Ini panjang, Pak, pembahasannya. Kesimpulannya, sebagaimana fatwa Syekhina Mughbil rahimallahu taala, bahwasanya karena ini masih samar ya, masih samar, apakah itu ala wajib tasri ataukah ala sabil jibiliyah, faqala Syekhuna rahimallahu taala, in fa'alahu, jikalau seseorang melakukannya dengan niatan iktida mencontoh Nabi, maka insyaallah dia dikasih pahala. Dia dikasih pahala karena niatan mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun beliau enggak bisa pastikan memakai tongkat itu adalah ala sabili tasri wal ibadah wal qurba, beliau enggak bisa pastikan. Cuma beliau mengatakan laula dia lakukan dengan niatan mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam, maka itu akan apa? Hah? Mendapatkan pahala insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum memakai itu pakai tongkat. Mantap ya pakai tongkat ya. Eh? Pakai tongkat enggak? Loh mati. Panas mungkin disuruh berhenti lagi nih. Oh, listriknya mati. Nah, seterusnya gak usah pakai apa-apa kan, kedengaran kan? Suara udah kenceng ya. Tapi ingat ya, kayak tadi makan dan minum. Zatnya makan dan minum, ini alasnya bila apa? Boleh, boleh. Oh gitu, boleh, boleh. Tuh, kalau kita tanpa ini berarti gak masuk situ. Oh gitu, mereka maja. Ya udah. Puluhan tahun meninggal dan belum menikah. Kenapa belum menikah? Karena beliau sudah merasakan kelezatannya ilmu di situ. Sehingga enggak sempat dia itu berpikir untuk menikah. Bukan karena benci menikah, tapi enggak sempat di dalam itu. Dan juga sebuah tulisan yang ana tulis, nasihat-nasihat para penuntut ilmu. Nasihat-nasihat para penuntut ilmu. Nasihat-nasihat para penuntut ilmu. Di antaranya adalah ihtimamul ilm. Perhatikan dengan ilmu ini. Perhatikan, ini yang fauna. Mana yang fauna? Ikhlis alama yang fauna. Bersemangatlah apa-apa yang itu memberikan manfaat kepada kita. Famau paling anfa, ilmu ataukah yang lain? Kalau ini yang fauna, ikhlis alaya. Ikhlis alaya. Jangan kita selalu kila waqala, kila waqala. Na Rasulullah an kila waqala. Mana yang jelas? Ilmu jelas. Maka belajarlah ilmu. Dengan ilmu akan engkau mengetahui al-haq wal batil. Gimana kita bisa mengetahui sedang kita enggak punya lampu? Gimana kita bisa mengetahui ini jelek dan ini baik kalau kita enggak punya lampu? Lampunya kita adalah ilmu. Belajar ilmu. Ilmu adalah penerang. Ilmu adalah penerang. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, tapi itu semuanya harus diperhatikan wadah kita. Ilmu itu punya wadah yaitu hati. Ibaratkan kita ngambil air, kita pasti butuh timba yang paling bagus. Kalau antum punya timba bocor, maka air tadi akan hilang begitu saja. Nah, maka antum akan siapkan wadah yang baik sekali, supaya air itu tidak pernah bocor sampai setahun, dua atau tiga tahun. Begitulah ilmu. Ilmu itu wadah yang hati. Maka kalau hati ini rusak, hati ini ono penyakit, ilmu itu akan hilang sedikit demi sedikit. Sesuai dengan bocornya, bocornya hati. Kalau bocornya mau gede, ilmu ini mau hilangnya ya urus entek langsung. Jangankan satu hari, satu menit entek. Kalau bocornya, bocornya mau gede. Maka hati ini penting. Butuh dijaga, butuh dirawat. Nah, dari penyakitnya, dari inan itu semuanya butuh dirawat. Maka dengannya insya Allah akan memberkahi kita semuanya di dunia wal akhirah, dan akan membawa kita semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ikhwan, enggak banyak-banyak cerita ya. Karena kalau banyak-banyak cerita itu banyak salahnya. Ya kan? Kita kan ikhwan ya. Tapi insyaallah yang terpenting kami minta maaf ya. Kalau ada kata aneh, tolong halalkan, barangkali ada yang tersinggungnya. Ada tersinggung atau apa, saya minta maaf kepada antum semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.